ampunilah segala dosaku. Ya Allah, ya Tuhanku, ku merayu padamu, kasihanilah hambamu ini. Ku takut nerakamu, ku mahukan surgamu, Tuhan tolong. Sana.